yoi. Lawas ati sun kaya kelawas, krungu sampean balik nirapi lawas. Yen waruh mangkanan kula beli pengen, krungu sampean balik nirapi pengen. pikiranmu.